Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan membaca kitab Al-Qawaidu wal Usulul Jami'ah. Naam barakallahu fikum. Dan pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah menyelesaikan kaidah yang kelima. Naam. Dan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan memasuki kaidah yang keenam. Naam. Bukan kaidah yang ketujuh. Sempat disebutkan pada pertemuan kemarin terbaca kaidah ketujuh yaitu taklif. Namun yang benar adalah kaidah yang keenam. Al aslu fil ibadat. Naam. Qala mu'alif rahimahu taala al aslu fil ibadati. Naam, sebelum itu al qaidatu sadisatu. Kaidah yang keenam. Al aslu fil ibadatil hadharu. Fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allahu wa rasuluh. Asal pada ibadah adalah al-hadhar, yaitu dilarang. Fala yushra'u minha, maka tidak disyariatkan dari ibadah illa ma syara'ahu Allahu wa rasuluh, kecuali yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Wal aslu fil adat al-ibahah, dan asal pada adat adalah ibahah, pembolehan atau boleh. Fala yuharramu minha illa ma haramahullahu wa rasuluh, maka tidaklah diharamkan dalam perkara adat melainkan pada apa yang telah Allah SWT dan Rasulnya haramkan. Naam barakallahu fikum. Kaidah yang keenam ini hakikatnya masuk dalam kaidah yang lain. Naam barakallahu fikum. Naam, dan disebutkan kaidah yang keenam yang kita baca tadi setelah kaidah kelima. Naam, munasabahnya, kesesuaian munasabah penyebutan kaidah ini setelah kaidah kelima. Naam, yaitu pada kaidah sebelumnya disebutkan tentang dua asal pokok disyarat menjadi syarat diterimanya amal soleh. Dua perkara pokok yang menjadi syarat diterimanya amal soleh. yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Maka pada kaidah ini sangat cocok sekali untuk disebutkan tentang asal dari ibadah dan juga asal dari adat. Naam. Barakallahu fikum. Dan kaidah dalil kaidah ini sangat banyak sebagaimana nanti yang akan disebutkan oleh mu'alif. Naam. Dan kaidah dan dari lain yang nanti insya Allah kita akan sebutkan sebagai pelengkap. Qala mu'alif rahmat Allah, wa hadhihi al-qa'idatu tadhammanat aslainil 'azim 'azimaini dzakarahumal imamu Ahmadu wa ghairuhu min al-a'immah wa dala 'alaihimal kitabu was sunnatu fil mawadhi'. Kaidah ini mengandung dua perkara pokok yang sangat besar yang telah disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan selain beliau dari para imam, yang kaidah ini telah ditunjukkan, yang dua perkara pokok ini telah ditunjukkan dalam Alkitab dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW pada tempat yang sangat banyak, yaitu di banyak ayat dan hadis. Mithlu qawlihi ta'ala fil aslil awal, contohnya pada firman Allah Ta'ala pada asal yang pertama. Asal yang pertama yaitu al-aslu fil ibadat al-hadhar. Hukum asal pada ibadah adalah hadhar, yaitu dilarang. Naam. Qala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini malam ya'dan bihillah. Apakah mereka mempunyai syarikat, sekutu-sekutu yang mencariatkan bagi mereka perkara agama yang Allah SWT tidak izinkan. Wa mithlu al-amru bi ibadatihi wahdah, contohnya juga perintah untuk beribadah kepada Allah semata, la syarika lahu, yang tidak ada syarikat bagi Allah. Bi mawadhi'a katsiratin, pada banyak tempat. Hal ini disebutkan pada banyak tempat. 6. Wa qawluhu fil asli tsani, dan perkataan beliau pada pokok yang kedua yaitu al aslu fil adat al ibaha, hukum asal pada adat adalah boleh. 6. Sebelum masuk ke asal yang kedua, kita lengkapi dalil untuk asal yang pertama. Dalil untuk asal yang pertama yaitu hukum asal pada ibadah adalah dilarang. Nah, dalilnya ayat tadi yang telah disebutkan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini malam ya'dan bihillah, juga disebutkan dalam surat yang lain, yaitu surat An-Nahl ayat 116. Qala Allah Ta'ala, wala taqulu lima talsifu al-sinatukumul kadiba hada halalun wa hada haramun litaftaru ala Allahil kadib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Janganlah engkau mengatakan perkara yang disifatkan atau diucapkan oleh lisanmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk membuat kedustaan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah, la yuflihun, maka mereka tidaklah beruntung. Nah, juga disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qala Allah Ta'ala, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan, Rabbku hanya mengharamkan segala perkara yang keji, yang nampak dan yang tersembunyi. Wal ithma wal baghya bi ghairil haqq, dan juga perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas atau zalim tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Wa tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan berbuat syirik kepada Allah tanpa ada alasan yang Allah turunkan. Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata tentang Allah terhadap perkara yang engkau tidak mengetahuinya, yang kalian tidak mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Juga hadis Rasulullah SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru pada perkara agama ini, maka ia maka tertolak. Nah, Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal-amalan, melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. 6. Dan juga kullu kita'atin dalalah wa kullu dalalatin finar. Dan lain sebagainya dari hadis, hadis-hadis yang menunjukkan tentang bahwasanya perkara asal pada ibadah adalah hukumnya al-hadhar, yaitu dilarang. Hukum asal beribadah adalah dilarang. Tidak boleh menyembah Allah melainkan dengan perkara yang ada dalil. Naam. Diibaratkan istilah yang lain, al-aslu fil ibadat al-man'u. Naam, istilah lain menyebutkan secara asal dalam beribadah hukumnya al-man'u, yaitu dilarang. Wal hadharu juga artinya sama, terlarang atau dilarang. Juga dalam istilah yang lainnya disebutkan al aslu fil ibadat at taufiq. Hukum asal dalam beribadah adalah taufiq, mengikuti tuntunan taufiq. 6. Artinya apa? Artinya menetapkan ibadah butuh kepada dalil nas dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Yang nas tersebut bisa berupa nas khusus tertentu. 6. Yang berkaitan dengan ibadah tertentu, nasnya bisa nas khusus tertentu ataupun juga bersifat dalil secara umum. Artinya bisa khusus, bisa juga dalil umum. 6. Dan berkata Al-Junayd rahimahutaala, aturuqu kulluha masdudatun 'alal khalqi illa man iqtafa athara rasul wa taba'a sunnatahu wa lazima tariqahu, fa inna turuqul khairat kullaha maftuhatun 'alaihi. Jalan-jalan semuanya tertutup. Jalan-jalan semuanya tertutup bagi makhluk kecuali orang yang mengikuti asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau. Senantiasa lazima thariqatahu, senantiasa mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna turuqal khairat kulluha maftuhatun alaihi, karena jalan-jalan kebaikan semuanya terbuka atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, kita lanjutkan. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa qaluhu fil asli tsani, dan perkataan mu'allif yaitu wa qalihi, dan perkataan pada asal kaidah keenam, al aslu fil adat al ibaha, asal hukum asal pada adat adalah ibaha, boleh. 6. Firman Allah taala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dia Allah yang menciptakan bagi kalian semua yang ada di muka bumi. 6. Yaitu menghalalkan segala apa yang ada di muka bumi. Aili jami'il anwa'il intifa'at ba'abaha minha jami'al manafi'i siwa ma warada fi syar'il man'u minhu lidhararihi. Artinya semua jenis perkara yang bermanfaat Allah bolehkan Naam. Ai li jami'il anwa'il anwa'il intifa'at. Artinya semua jenis perkara yang bisa diambil manfaat, fa abaha minha. Allah menghalalkan perkara tersebut. Jami'al manafi'i, semua manfaat yang ada dihalalkan. Siwa ma warada fi syar'il man'u minhu li dararihi. Kecuali perkara yang syariat, ya, kecuali perkara yang datang larangan pada syariat karena bahaya, karena bahayanya. Nah, semua jenis perkara yang bermanfaat Allah halalkan, kecuali perkara yang datang larangan, yang syariat menjelaskan akan larangan terhadap perkara tertentu. Kenapa? Karena bahayanya perkara tersebut. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, qul man harrama zinnatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Allah keluarkan bagi para hambanya, wa tayyibat, dan juga siapakah pula yang mengharamkan perkara yang baik, minar rizq, dari rezeki, dari rezeki yang baik. Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya. Katakanlah, perkara-perkara tersebut adalah bagi orang-orang beriman, yaitu perhiasan dari Allah, rezeki yang baik dan seterusnya. Hiya lilladzina amanu fil hayati dunya. Nah, perkara tersebut, perkara-perkara tersebut untuk orang-orang beriman di kehidupan dunia ini, khalisatan yaumal qiyamah, dan khusus untuk mereka pada hari kiamat. Qala fa'ankarallahu fa'ankara ta'ala ala man harrama ma khalaqallahu li'ibadihi minal ma'akil wal masyaribi wal malabisi wa tawabi'iha. Allah SWT mengingkari kepada orang yang mengharamkan apa yang Allah ciptakan bagi hambanya, yang Allah berikan, ciptakan bagi hambanya berupa makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu. 6. Barakallahu fikum. Allah ingkari, maksudnya di ayat tersebut menyebutkan ada istifham, kata tanya. Yang istifham tersebut adalah istifham ingkari, kata tanya yang bersifat pengingkaran. 6. Barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah, wa bayanu dzalika annal ibadata hiya ma umira bihi amra ijabin aw istihbabin. Dan penjelasannya bahwasanya ibadah adalah perkara yang diperintah, perintah wajib ataupun ataupun mustahab. Nah, ini berkaitan dengan hukum dari perkara yang disebut sebagai ibadah. Hukumnya imma wajib, imma mustahab. Nah, adapun pengertiannya, nah, maka ada banyak pengertian tentang ibadah. Barakallahu fikum. Dan ibadah itu sendiri terambil dari ta'abbud, yang artinya al-khudu' wa tadallul. Wa tadallul, al-khudu' wa tadallul, artinya rendah, hina, mudah. Disebut tariqun mu'abbadah, jalan yang mudah. Nah, dan secara istilah, yang terbaik, yang diantara istilah terbaik dalam mengartikan ibadah adalah apa yang diartikan, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, hiyasmun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mal al-zahira wal batina. Hiyasmun jami'un, dia itu nama yang mencakup segala perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai berupa akwal, ucapan, wal'a'mal ataupun amal perbuatan dohira wa batina, yang nampak ataupun yang tersembunyi. 6. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Alama Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahullah, wa bayanu dzalika anal ibadata hiya ma umira bihi amra ijabin aw istihbabin. Dan penjelasannya bahwasanya ibadah adalah perkara yang Allah perintahkan, perintah wajib ataupun mustahab. Faqulu wajibin aujabahu Allahu wa rasuluhu, maka segala perkara wajib yang Allah wajibkan, yang Allah dan Rasulnya wajibkan, au mustahabun ataupun perkara mustahab yang Allah dan Rasulnya mustahabkan, fahuwa ibadatun yu'badullahu bih wahdahu, maka itu adalah ibadah yang Allah SWT disembah dengan perkara tersebut. Wa yudanullahu bih, dan beragama kepada Allah dengan perkara tersebut. Faman aujaba aw istahabba ibadatan lam yadulla 'alaihal kitabu wala sunnah, maka siapapun yang mewajibkan atau memustahabkan suatu ibadah yang tidak ditunjukkan oleh Alkitab dan juga Sunnah, faqad ittada'a dinan lam ya'danillahu bih, maka sungguh ia telah berbuat bid'ah, telah berbuat perkara baru dalam perkara agama yang Allah tidak izinkan. Wa huwa mardudun 'ala sahibihi, dan perkara tersebut tertolak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa beramal-amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka perkara tersebut tertolak. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang benar sawab, yang benarnya hadis ini riwayat Imam Muslim. Adapun Imam Bukhari menyebutkannya secara mu'allaq. 6. Yang mutafakun alaih, hadis man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, itu yang mutafakun alaih. Adapun yang lafad ini, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, lafad ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Adapun Imam Bukhari mengeluarkannya secara mu'allak. Qala wa taqaddama anna min syurutil ibadati al-ikhlasu lillah, dan telah lewat di antara syarat dari ibadah adalah ikhlas kepada Allah, wal mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa alam annal bid'a minal ibadat imma an yashra'a ibadatan lam yashra'illahu wa rasuluhu jinsaha aslan. Ketahuilah bahwasanya bid'ah-bid'ah dalam ibadah bisa perkara ibadah yang Allah tidak syariatkan jenisnya secara asal. 6. Kemudian beliau menjelaskan tentang pembagian bid'ah. Bid'ah yang pertama yaitu bid'ah yang tidak ada asalnya secara syariat. 6. Seperti disebutkan oleh para ulama, bid'ah mengadakan a'yad mawalid, mengadakan maulid, perayaan maulid Nabi, yang mereka mengadakannya merasa itu sebagai suatu ibadah. 6. Barakallahu fikum. Aw syara'aha Allahu wa rasuluhu ala sifah, atau Allah SWT dan Rasulnya mensyariatkan dengan sifat tertentu. 6. Mensyariatkan dengan sifat tertentu, lalu sang mubtadi' menambah-nambahi sifat tersebut atau merubah sifat tersebut. Seperti bid'ah dikir berjamaah. Secara asal ada tuntunan, setelah sholat lima waktu ada dikir, ataupun ada tuntunan dikir pagi dan sore. Kemudian ketika dikir itu dikerjakan dengan suara, satu suara dikomandoi berjamaah dan seterusnya, maka bid'ahnya di situ dari sisi tata caranya, sifat, bukan dari sisi asal ibadahnya. Asal ibadahnya ada tuntunannya, yaitu dikir. Au fi zamanin au makanin makhsusin, atau pada waktu dan tempat tertentu. Fuma ghayyarahal mughayyiru ila ghairi dzalika sifatil ila ghairi tilka sifah, atau yang berkaitan dengan waktu dan tempat khusus, lalu orang yang merubah ini yaitu mubtadi ini, orang yang berbuat bid'ah ini merubahnya, merubah dari sifat aslinya. 6. Berkaitan dengan tempat, seperti ibadah umrah, haji umrah dilakukan di Ka'bah di Mekah, Kemudian ada golongan tertentu yang mengadakan ritual umroh ke India, Pakistan, Bangladesh misalkan. Ya, itu bid'ah. Dari sisi berkaitan dengan tempat ataupun berkaitan dengan waktu. Salat duha waktunya di waktu duha. Namun ada orang tertentu yang mengerjakannya waktu habis duhur atau sebelum terbit matahari. Itu merubah secara waktu. Qala fuma ghayr qala kaman aujaba salatan aw sauman. Seperti orang yang kaman aujaba, seperti orang yang mewajibkan salat atau puasa, aw ghairahuma atau selain keduanya, minal ibadati bi ghairi ijabin minallahi wa rasuli, dan lain sebagainya dari perkara ibadah tanpa ada kewajiban dari Allah dan Rasulnya. Nah, mewajibkan suatu perkara yang Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan. Awtada'a mubtadi'un al-wukufa fi Arafah, atau sang mubtadi' mengadakan bid'ah wukuf di Arafah. Aw Muzdalifah, atau wukuf di Muzdalifah. Rami al-jimar, atau merimpal jumrah fi ghairi waqtiha, bukan pada waktunya. Nah, ibadah wukufnya ada tuntunannya. Ramil jumrah juga ada tuntunannya, cuman bid'ahnya dari sisi waktu. Waktunya bukan dikerjakan pada waktu yang harus dikerjakan. Awis ahaba mubtadi'un ibadatan fi waqti minal aqat, atau sang mubtadi' memustahabkan ibadah pada waktu tertentu. Aw makanin minal amkina, atau pada tempat tertentu. Bighairi hudan minallah, tanpa ada petunjuk dari Allah. Wa hujjatin syar'iyatin, dan tanpa ada hujjah syar'i. Wallahu ta'ala wal hakimu li ibadihi ala lisani rasulihi. Allah SWT adalah sang hakim bagi para hambanya atas lisan rasulnya. Fala hukma illa hukmuhu wala dina illa dinuh. Maka tidak ada hukum melainkan hukum Allah, tidak ada agama melainkan agama Allah. Wa amal adatu kulluha kal ma'akil wa masyarifi wal malabisi kulliha. Adapun perkara adat semuanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, semuanya, wal a'mal wa sona'i wal mu'amalat, dan juga perbuatan, pekerjaan, wal adat kulliha, dan adat semuanya. Wal aslu fi hal ibahatu, asalnya adalah ibaha, boleh. Wal itlaq, nah asalnya boleh dan dibiarkan itlaq. Faman harama syai'an minha lam yuharimhullahu wa rasuluhu fahuwa mubtadi'. Maka barang siapa yang mengharamkan, yang melarang, mengharamkan sesuatu dari perkara tadi, yaitu berupa makanan, minuman, pakaian, amalan, pekerjaan dan seterusnya yang bersifat adat, yang Allah dan Rasulnya tidak mengharamkannya, fahuwa mubtadi', maka dia itu adalah mubtadi'. Kama haramal musyrikun ba'dal at'imah, sebagaimana orang-orang musyrik mengharamkan sebagian makanan, ahallahullahu wa rasuluhu, yang makanan tersebut telah Allah dan Rasulnya halalkan. Kaman yuridu bijahlihi an yuharrima ba'dha anwa'il libas, sebagaimana pula orang yang ingin karena kebodohannya dia ingin mengharamkan sebagian bentuk, sebagian jenis pakaian, awil sona'i atau jenis bagian hasil industri, awil mukhtara'at atau hasil dari teknologi al-haditha yang baru, bighairi dalilin syar'iyyin yuharrimha, tanpa ada dalil syar'i yuharrimuha, tanpa ada dalil syar'i yang melarangnya. Wa man salaka hadzal maslak fa huwa dhalun jahilun, al muharrimu min hadhil umuri qad fusilat fil kitabi wa sunnah. Barang siapa yang menempuh jalan ini, maka dia sesat, bodoh. Muharrim min hadhil umur, wal muharramu min hadhil umur qad fusilat fil kitabi wa sunnah. Dan perkara yang haram dari jenis-jenis ini semuanya telah dirinci dalam Alkitab dan Sunnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum, dan sungguh telah dirinci, Allah telah merinci untuk kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Walam yuharimillahu alaina illa kulla dharin khabithin. Allah tidak mengharamkan kepada kami melainkan perkara yang dhar, yang berbahaya, khabith, yang buruk. Naam. Barakallahu fikum. Segala perkara yang berbahaya dan buruk hukum asalnya adalah haram, dilarang. Allah Taala berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Allah halalkan bagi mereka segala perkara yang baik dan Allah haramkan atas mereka segala perkara yang jelek. Surat Al-A'raf ayat 157. Juga Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Nah, surat Al-Baqarah ayat 157. Mafhumnya bahwasanya tidaklah dimakan melainkan yang baik. Melainkan yang baik. Naam. Barakallahu fikum. Qala Faman tataba'a al-muharramati wajadaha tashtamilu 'ala al-khubthi wal madaril qalbiyati aw awil badaniyati aw diniyati aw dunyawiyah. Barang siapa yang meneliti perkara-perkara yang Allah haramkan, niscaya dia akan dapatkan bahwasanya segala perkara yang haram mengandung perkara buruk, jelek, kotor, madhar, perkara yang berbahaya, yang bersifat hati, yaitu yang membahayakan hati ataupun badan ataupun agama ataupun dunia. La takhruju an dzalik, tidak keluar dari itu. Nah, segala perkara yang Allah haramkan, perkara tersebut mengandung kejelekan, mengandung perkara yang berbahaya bagi hati, bagi badan, bagi agama ataupun dunia. Tidak keluar dari perkara tersebut. 6. Dan tidak disyaratkan mafsadatnya khaliso, ya, sebagaimana telah kita lalui pada fasal yang pertama. Tidak disyaratkan mafsadatnya mesti khaliso. Bisa mafsadatnya rojiha. Perkara yang Allah larang bisa mafsadatnya khaliso, bisa juga rojiha mafsadatnya. 6. Qala Malik rahimahullah, walihada man aktsara Walihada min akbari ni'matillahi alaina tahrimuhu wa man'uhu lana mimma yadhurruna. Karena itu diantara nikmat Allah yang sangat besar kepada kami adalah pengharaman dan larangan Allah kepada kami dari perkara yang membahayakan kami. Kama anna min ni'amihi ibahatuhu lana mayanfa'una. Sebagaimana termasuk dari nikmat Allah adalah pembolehan dari Allah kepada kita, pembolehan Allah terhadap apa yang bermanfaat bagi kita. Wa hadanil aslani naf'uhuma kabirun. Dua perkara pokok ini manfaatnya sangat besar. Wa bihima ta'riful bid'a fil ibadati wal adati faqulu man amara bi syai'in lam ya'mur bihi syari'u fa huwa mubtadi'. Dengan dua perkara pokok ini, yaitu perkara pokok asal yang kita sebutkan, segala perkara yang Allah larang mengandung bahaya dan segala perkara yang Allah perintahkan mengandung kebaikan dan seterusnya dari perkara yang disebutkan di atas. Wabihima, dan dengan dua perkara ini, ta'riful bid'a fil ibadati wal adati, maka kita mengetahui tentang bid'ah dalam ibadah dan dalam adat. Fakulu man amara bi syai'in lam ya'mur bihi syari'u, maka setiap orang yang memerintahkan sesuatu yang sesuatu tersebut tidak diperintahkan oleh syariat, fahuwa mubtadi'un, maka dia itu mubtadi'. Wa kullu man harama syai'an lam yuharrimhu syari'u minal adati fahuwa mubtadi'. Dan setiap orang yang mengharamkan sesuatu yang syariat tidak mengharamkannya dari perkara adat, maka dia itu mubtadi. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Bid'ah itu tidak, bukan sekedar masuk dalam perkara ibadah. Dalam perkara adat juga bisa masuk ketika apa? Ketika seorang itu mengharamkan perkara yang asalnya adalah halal. Nah, atau sebaliknya, menghalalkan perkara yang asalnya adalah haram. Nah, segala perkara secara asal adalah halal, kecuali perkara yang buruk, yang khobith, maka asalnya adalah haram. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita anggap selesai kaidah yang ke-6. Insyaallah pada kaidah berikutnya, pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan pada kaidah yang ke-7. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kekeliruan, tolong diingatkan untuk diperbaiki pada pertemuan mendatang. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.